masjid. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, dianjurkan. Tanya jawab Ramadan. Puas, tulis. Tanya jawab Ramadan, puas. Ada di Play Store pun ada. 30 fatwa Ramadan. Buku Ramadan. Jadi perempuan, aslinya suami itu yang mendidik istrinya. Tapi karena suami tidak bisa mendidik istrinya, dia bawa ke masjid karena di masjid ada pengajian. Di masjid istri mendengarkan.